Baik, kita akan membuka kitab Amsal. Ada beberapa bagian yang akan kita baca di sana. Amsal 1 ayat 7. Dan kemudian nanti kita akan berpindah ke Amsal 4 ayat 1 dan 2. Lalu 2, 3, 18 dan 19. Kita akan memikirkan bagian ini. Bagaimana seharusnya hidup di dalam menjadikan anak-anak kita menjadi generasi masa datang. Ini menjadi pergumulan yang sangat serius dan bagaimana Alkitab memperhatikan itu dan mengingatkan itu kepada tiap kita, susuraku. Maka orang tua sebetulnya menjadi pendidik anak di dalam rumah. Ada satu pergeseran nilai yang sangat berbahaya ketika orang tua merasa pendidikan itu ada di sekolah. Maka berapa yang harus dibayar, semua akan dibayar. Kalau perlu, pagi sampai sore anak itu ditaruh di sana. Ya. Lalu ada daycare juga, yaitu anak-anak tempat dititip. Selesai sekolah mungkin langsung ditaruh di tempat itu, lalu dia dititip. Ini memang menjadi hal yang tidak sederhana. Nah, celakanya hari-hari libur pun berpola yang sama. Anak punya kegiatan sendiri, orang tua sendiri. Sehingga komunikasi, relasi itu makin menipis dan itu sangat berbahaya. Oleh karena itulah ketika Alkitab mengingatkan supaya tiap orang tua menjadi pendidik bagi anak-anaknya, ini menjadi sangat penting. Rumah mengajarkan anak bagaimana mengenal dan takut akan Tuhan. Ya, saya pernah bicara di dalam usia 0 sampai 5 tahun orang-orang Israel, mereka itu dididik di rumah. Nah, itu basis iman. Nah, nanti kemudian setelah mereka dididik di rumah sebagai satu basis iman, baru mereka pergi ke sekolah, ya. Nah, nanti di sekolah mereka belajar dan seterusnya. Tetapi dasar imannya itu sudah tumbuh. Karena itu tidak heran. Kalau kemudian orang-orang Israel itu pindah ke negara manapun, ada di manapun, terlalu sulit untuk menggoncang iman mereka. Tetap setia kepada Taurat yang mereka pahami. Ya, begitu luar biasanya. Nah, impact ini secara jangka panjang terlihat dalam realita ketika orang Yahudi itu diaspora di seluruh dunia. Nah, takut akan Tuhan, ini menjadi sangat menarik. Takut akan Tuhan tidak sama dengan menjadikan seorang beragama lalu radikal. Nah, ini memang ada satu pemahaman yang salah kalau sejak kecil dididik agama, lalu nanti gedenya jadi radikal. Ya, agama yang diajarkan, yang melahirkan radikalisme, sudah ada kesalahan fatal di sana. Nah, itu menarik Alkitab. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Justru takut Tuhan itulah menumbuh kembangkan pengetahuan di dalam hidup seorang anak. Sehingga dia menjadi seorang yang mempunyai wawasan yang luas setengah mati. Mengapa? Sebetulnya kejadian sudah sangat sederhana. Tuhan menciptakan manusia lalu berkata, beranak cuculah, taklukkan bumi. Lalu bagaimana engkau mau menaklukkan bumi, menjalankan perintah yang Tuhan berikan padamu kalau kamu bodoh. Enggak tahu barat dan utara misalnya dan selatan dan timur. Mana bisa kamu membangun dunia ini? Maka knowledge adalah anugerah ilahi sebagai ekspresi dari iman percaya kita. Nah, anak-anak harusnya kita taruh di sini. Jangan bangga jika anak-anakmu juara terus di sekolahnya. Tetapi gagap dalam beriman. Ya. Tapi hati-hati juga, jangan terlalu bangga anakmu hebat beriman, hafal ayat, pinter doa, tapi bodoh di sekolahnya. Kita gak bisa seperti itu, hidup Kristen itu selalu balance. Keseimbangan itu harus berjalan di dalam hidupnya. Maka iman bisa diukur dan dilihat dari knowledge-nya. Tetapi orang berpengetahuan belum tentu dia orang beriman. Tapi orang beriman seharusnya dia sudah berpengetahuan. Ya, nah. Karena itu orang tua mengajar itu. Kemudian orang tua dikatakan para pendidik ini dituntut menjadi model. Ya. Saya selalu biasa 3M ya, modal, model, motor gitu ya. Nah, 3M ini menjadi satu gugatan tuntutan serius pada tiap orang tua. Modal anak bertumbuh dan mencapai masa depannya siapa? Orang tuanya. Model yang ditiru dan digugu siapa? Orang tuanya. Yang mendorong dia mendelegate kan tugas untuk menjalankan keberhasilan siapa? Orang tuanya. Nah, sesudah menjadi motor, delegate, ya selepas. Lalu anak itu akan bertumbuh, berkembang pada dirinya sendiri. Ya sudah menerima warisan yang paling pertama dan utama dari orang tuanya. Nah, karena itu seni menjadi orang tua memang tidak sederhana, saudara-saudaraku. Bagaimana mendidik, bagaimana membentuk ini menjadi pergulatan tersendiri. Oleh karena itu menjadi model yang diperhatikan anak menjadi sangat penting. Apa itu hidup? Anak bertanya, jawabannya, lihat papa mamamu. That is life. Apa itu hidup? Lihat papa mamamu. Itulah hidup. Nah karena itu kalau kita tidak mampu menjadi model, tentu kita tidak bisa lagi bicara sama dia, bukan? Kamu harus begini-begini. Lalu anak akan bilang, lah papa mama saja enggak. Kenapa saya disuruh doa, papa mama enggak pernah doa. Kenapa saya disuruh gereja, papa mama enggak pergi. Ya. Kalaupun dia taat pada perintah kita, itu taat tanda petik. Karena kita ancam, kalau kau enggak pergi uang jajan dipotong. Atau mungkin tidak diberi. Atau mungkin kita iming-iming insentif, pergi boleh ini, boleh itu. Padahal urusan bertuhan tidak seperti itu. Maka be a model itu menjadi satu bagian yang menjadi kerinduan kita di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ini harus kita perhatikan. Kemudian pendidikan anak ya tidak akan pernah selesai sampai kemudian maut menjemput kita. Hanya saja pendidikan itu bergerak by konteks. Waktu dia kecil, kamu didik, kamu arahkan, sudah dia besar, kemudian kita jadi partnership, kemudian dia sudah berkeluarga, kita jadi pengamat dari belakang untuk beri nasihat apa, supaya dia jangan salah melangkah. Maka seluruh pengalaman hidup kita menjadi satu warisan luar biasa, kematian kita, kenangan anak sepanjang masa. Ini kita mesti punya dream. Ya, saya selalu membayangkan, jikalau saya mati, cucu saya, anak saya, mantu saya enggak bilang, aduh dulu waktu papa hidup, enggak pernah ngomong gitu, ah udah celaka lah aku. Supaya mereka ngomong gitu gimana? Ya aku investasi hari-hari hidup itu. Ya. Bagaimana mengelola itu? Bagaimana mengatur itu? Ini menjadi penting. Mungkin saudara bilang, ah udahlah pak, kita mati juga apa urusannya lah anak-anak urusan masing-masing. No. Ini korelasinya dengan hubungan kita bertuhan. Apakah kita meninggalkan di dunia ini jejak yang jelas dilihat dari surga itu? Jejak jalan benar. Nah karena itu pergutatan, pergumulan di dalam hidup itu menjadi satu hal yang sangat serius. Yang patut untuk kita pikirkan dengan sungguh-sungguh dan kita tidak boleh terjebak salah dalam hari-hari kita. Nah jadi anak-anak dididik susrah. Yang pertama takut akan Tuhan, bukan takut pada bapak emaknya. Takut Tuhannya yang pertama, maka dia respect pada papa mama. Nah jadi ini menjadi pikiran serius kita. Membawa mereka dengan wibawa yang ada. Alkitab juga mengatakan jangan pernah lupakan rotan untuk anak-anakmu. Maka wibawa ditunjukkan dengan rotan. Tapi rotan adalah simbol cinta kasih, bukan luapan emosi. Maka seni dalam mendidik ini tidak menjadi sederhana. Karena itulah anak-anak harus kita pandang menjadi satu aset masa depan dalam kehidupan. Tidak hanya keluarga, tetapi gereja, tetapi bangsa. Nah, apa kontribusi yang kita berikan kepada gereja? Apa kontribusi yang kita berikan kepada bangsa di tengah hidup di dunia ini? Maka itu ditentukan apa yang kita lakukan dan cara kita mendidik anak-anak kita. Ini menjadi bagian perkutatan pergumulan yang sangat serius. Bagaimana kita mesti menjalani itu? Bagaimana kita untuk menyelesaikan itu? Ya. Ini menjadi penting. Kadang-kadang apalagi kalau kita jadi guru ya, murid ketemu kita. Ya, kalau SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, SD 6 tahun. Walaupun mungkin kita bukan wali kelasnya, tapi berinteraksi dengan dia. Maka waktu anak-anak itu melihat, maka kalau orang bilang like father, like son, ya sama. Like teacher, like student. Saya gini, saya gitu. Bapak guru sendiri gini, ibu guru sendiri begitu. Apa yang mereka mau lihat? Tapi ketika itu mampu menjadi model, jadi berbeda, susra. Nah, menjadi model adalah mengabaikan kepentingan diri dan melihat kepentingan-kepentingan yang ada di luarnya. Anak, murid, dan seterusnya. Nah, ini menjadi bagian yang sangat perlu untuk kita pikirkan. Sehingga, bagaimana anak-anak itu menjadi takut akan Tuhan sebagai awal di mana dia belajar satu apa yang disebut pengetahuan, sehingga dia sadar pengetahuan bukanlah aku sekolah dapat ijazah SD, SMP, SMA supaya nanti sarjana dan kerja, tetapi dia tahu takut akan Tuhan. Adalah bagaimana kemudian dia memahami seluruh apa menjadi ketetapan kehendak Tuhan dan menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Ya. Yosia itu anak dari seorang raja kafir. Amnon itu bapaknya menyembah berhala. Tapi kemudian ada sekelompok imam yang masih apa? Imam yang masih setia pada kebenaran Taurat dan menjagai Yosia. Lalu Yosia bertumbuh jadi orang luar biasa. Umur 8 tahun naik jadi raja. 16 tahun dia mencari tahu apa yang sebetulnya Tuhan mau dalam hidup ini. yang bapaknya sudah bengkok. Dia kali lagi dan dia temukan. Umur 20-an, 22, dia berlaku hal yang luar biasa sekali. Bagaimana kemudian dia mendemonstrasikan pembersihan terhadap seluruh kerajaan. Muda sekali usianya. Tapi dia sudah mengultimate 16, 18, terus sampai beberapa puluh. Usia Yosia tidak terlalu panjang. Tapi catatan perubahan yang dibuatnya menempatkan dia layak disebut sebagai reformator yang mereformasi kerajaan yang sudah ternoda oleh bapaknya. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Dia memahami lalu berpikir bagaimana membawa kerajaan ini untuk kembali kepada titik benarnya. Hebatnya. Maka dia menciptakan satu reformasi yang luar biasa dan dia menjadi seorang reformator yang sangat hebat. Ya mati. Tidak terlalu panjang umurnya, kurang lebih 40-an. Tapi dia patut dikenang sepanjang masa. Karena bukan berapa panjang umur kita, tapi berapa banyak dan berapa indah kenangan tentang kita. Ini ya, hidup itu soal bukan berapa panjang umur kita, tapi soal berapa banyak dan berapa indah, berapa baik kenangan akan kita. Tuhan Yesus cuma 33,5 tahun. Tapi mana pernah kita bisa berhenti cerita tentang dia, bukan? Sampai mati pun kita, umur kita 80 pun selalu ada saja kisah tentang apa yang Kristus lakukan. Ada saja kisah tentang para rasul yang mengalami perubahan dan arah hidup mereka yang luar biasa. Nah, jadi ini menjadi pergumulan kita, saudaraku yang kekasih. Nah, kemudian anak-anak itu bertumbuh dalam ilmu dan perilaku. Bagaimana anak-anak itu kemudian bertumbuh dalam ilmu dan perilaku, berkembang luar biasa. Bagaimana mereka menemukan sebetulnya prinsip keagungan keimanan di dalam ilmu yang mereka pelajari. Ya. Saya selalu sering memberikan contoh, ilmu pasti disebut ilmu pasti karena pasti. 2 + 2 pasti 4. 2 × 2 pasti 4. 2 × 2 pasti 1. Nah sekarang, kalau itu pasti berarti kalau ada satu bilangan, angka pembaginya berganti, hasilnya pasti berganti, itu pasti. Tetapi ternyata ketika matematika juga mengenal angka tidak terhingga, bagi 2 tidak terhingga, bagi 5 tidak terhingga, bagi 10 tidak terhingga. Di mana kepastian ilmu pasti itu? Engkau pun harus percaya memang itu hasilnya. That is faith. Setiap orang berusaha, dia percaya akan maju. Dia percaya akan berhasil, tapi iya apa enggak nanti. Semua dalam hidup ini tidak ada lepas dari apa yang disebut percaya. Karena itu iman Kristen bisa dipertanggungjawabkan. Apakah karena kau mau usaha, lalu ya besok kalau untung, kalau buntung? Hanya kamu percaya, besok untung, padahal belum tentu kan? Toh kamu mulai juga. Maka orang-orang sains bilang, ngapain kamu cuma percaya sama Tuhan tapi tidak bisa dibuktikan. Emang bisa kau buktikan berapa cintamu sama istrimu? Subjektif sekali kan? Saya cinta istri, apa yang kau sebut cinta? Permata? Apa yang kau sebut cinta? Rumah? Apa itu? Benda apa itu? Bagaimana mau melihatnya? Gak ada yang bisa tunjukkan itu. Maka di dalam bagian seperti itu anak makin oh iya. Sehingga dia makin berilmu tapi makin bertanggung jawab. Nah itu yang perlu saudaraku. Nah kita orang tua sebagai teman diskusi untuk mengajak dia melihat realita hidup itu. Sehingga dia makin hari makin berpengetahuan bukan saja sekedar sains tapi berpengetahuan bagaimana hidup dan bertanggung jawab secara hari apa sebagai makhluk sosial. Melihat sesama, mesti apa, mesti bagaimana. Dan saya pikir ini penting sekali. Ya, saya harus jujur mengatakan kadang-kadang saya nggak kebayang dengan apa yang saya kerjakan. Saya menulis banyak buku. Kita membangun media, latar belakang pendidikan saya nggak ada media. Kita membangun sekolah, latar belakang pendidikan saya nggak ada pedagogik. Apa yang kita nggak kerjakan? Kadang-kadang saya pikir God. Belum lagi sebagai pendeta, antara ada isu politik, saya bicara, ada isu sosial, saya bicara. Pasar saham minta saya untuk bicara dari perspektif iman Kristen. Ketika bank syariah berlaku, banyak orang kebingungan. Khususnya teman-teman dari kalangan Tionghoa, kira-kira mau bagaimana nih? Saya diminta bicara. Maka saya berpikir, God, thanks. Cuman satu sebetulnya, Mari kita abdikan diri kita kepada Dia. Saya bersyukur mengajar sekolah minggu sejak belum menikah. Lalu menikah dengan sama-sama guru sekolah minggu dan kita masih terus mengajar. Sampai akhirnya saya rasa betul-betul panggilan Tuhan begitu kuat dan saya pergi meninggalkan seluruh bisnis dan betul-betul belajar melayani dengan sungguh. Istri saya juga ikut meninggalkan bisnis. Posisi advertising manager di sebuah media yang cukup besar. Sudah keluar masih datang lagi godaan untuk jadi GM. Diproyeksikan untuk direktur di sebuah media. Saya bilang thank you. Enggak lagi. Kita cukuplah kita melayani. Kita bikin media, media Kristen. Ya, yang kagak ada duitnya. Ya, pelayanan kita itu pelayanan deg-degan. Lakukan tiap hari tapi enggak ada uang. Kalau untung kan bisa ngatur cash flow. Hari ini kita mau bikin STT tahun ini. Tapi tahun ini saya menghadapi dua persoalan yang sangat serius dan berat tentang sekolah ini. Waktu saya rasa kecewa berat kok begini gitu. Tapi waktu saya pikir duduk di rumah dan berdoa. Thanks God. Ini jadi warning buat saya bagaimana membenahi segala sesuatunya. Sistemnya, prinsip-prinsip, basis, dokumen. Supaya one day kalau saya sudah tidak ada lagi Tuhan panggil semua sudah beres. Itch, iya ya, ini kita anggap remeh. Iya, saya masih ada. Kalau enggak, gimana urusan ini bisa panjang nih? Ya, lalu kita mulai mikir A, mikir B, mikir C. Akhirnya saya bilang, Tuhan terima kasih. Awal saya berburuk sangka, waduh Tuhan capek bener kok mesti gini gitu. Tapi aja ngerti, oh iya Tuhan mau ini dan itu. Sometimes kita mengerti kehendak Tuhan itu, tidak ada pendeta yang lulus apa yang Tuhan mau sepenuhnya, by proses, saudaraku. Maka kita bisa menikmati kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Maka saya suka sekali Alkitab. Barang siapa yang memiliki dan menumbuh kembangkan, kepadanya akan ditambahkan. Tapi barang siapa diberi, tidak memakai. Darinya apapun yang ada diambil. Nah, itu perumpamaan tentang talenta. Jadi jangan takut kamu capek, jangan takut kamu belajar, jangan takut kamu mengajar, jangan takut kamu berbuat, karena kamu akan makin limpah. Jangan takut memberi, karena Tuhan akan memberi padamu. Tapi bukan berarti kalau kau beri dalam kondisi ekonomi miskin supaya kau jadi kaya. Bukan itu. Tapi hidupmu akan dipelihara oleh Dia. Ya. Nah, bagaimana ini menjadi pergumulan kita wariskan sama anak? Nah, kalau kau kerja, nah, kalau kau ini, nah, kalau kau itu. Ini loh hidup. Iya kan? Ini loh hidup. Ya, anak-anak saya baru masuk semua dunia kerja. Waduh, Pak, begini. Waduh, Pak, itu hidup. Kamu kadang-kadang lihat dari luar itu enak. Di dalam itu beratnya setengah mati. Berani gak kamu ngelawan arus itu? Tak gampang. Ya. Karena itu pergutatan, pergumulan yang sangat serius. Yang harus kita lakonin ini menjadi hari-hari yang mesti kita pertimbangkan dengan baik. Oleh karena itu anak-anak itu bertumbuh ya, menjadi anak yang berilmu dan kemudian dia bertumbuh menjadi anak beriman yang betul-betul sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan sekedar anak yang berkegiatan agama. Ya, saya kasih contoh lagi ya, saya lebih suka keluarga saya yang saya jadi contoh karena itu directly. Anak-anak saya semua aktif pelayanan. Tapi dulu saya suka share, bukan? Kalau pas ini gak datang, mesti digantikan. Mereka suka ngomel. Ini apaan sih? Nah, maka saya akan bicara sama dia. Kalau kau ngomel, kau pergi 5 kali kau pelayanan jungkir balik, patah tulangmu, Tuhan pun gak akan lihat itu. Buang omelanmu, berangkat kerjakan baik-baik. Berapa masih ngomel-ngomel? Saya kan bilang, apa papa pernah ngomel urusan begituan? Lama-lama belajar akhirnya, Pak, sorry aku mesti berangkat dulu menggantiin tugas ini. Loh, kamu tugas lagi? Kadang kita yang nanya ya. Iya, karena mesti gantiin ini dan itu. Tetapi kemudian akhirnya kita melihat. Makin ngerti. Ya. Kamu mesti memahami apa itu pelayanan itu. Kamu harus pergi, kamu harus memahami dan menikmati itu. Nah, sesuatu yang kekasih. Bagaimana kita melatih anak-anak kita itu jadi sangat penting sekali. Sehingga kemudian mereka bertumbuh menjadi orang yang beriman, bukan berkegiatan keagamaan. Ya, saya tiap tahun pergi Kalimantan, anak-anak ikut, apalah hebatnya itu. Kalau tidak ada cinta di dalam menjalankan itu. kalau cuma sekedar berkegiatan itu. Karena itu banyak orang yang pergi pelayanan ke desa. Tapi itu menjadi kisah. Oh, saya sudah ke sini. Tapi apa yang dilakukan? Do nothing. Paling kita tinggalkan sesuatu, lalu kita balik Jakarta, besok sudah lupa lagi. Nah, kita gak bisa menjadikan itu sekedar cerita. Datang melihati, bahkan mungkin mencicipi derita mereka sesaat. Untuk membuat satu variabel yang lebih kaya lagi dalam hidup kita. No, no, no, no. Bagaimana kita memberi hati, memberikan pikiran. Kerjakan satu, tapi ciptakan perubahan. Daripada 10, hanya sebuah kehadiran. Perhatikan, kerjakan satu yang menciptakan perubahan. Daripada 10, yang hanya bermakna kehadiran. Saya ada, tapi no meaning. Nah, hidup itu mesti meaningful. Nah, itulah anak-anak itu kita ajar, kita latihkan. Percayalah. Tidak ada realita dunia yang terlalu berat untuk membuat anak kita tidak bisa mengenal Tuhan. Saya sangat percaya itu. Ya, di dalam satu teori lingkungan, saudara, dikatakan kalau lingkungannya baik, anaknya pasti baik. Maka dibikinlah satu komplek yang baik, sekolah yang baik, segala macam baik. Amerika sangat berkutat dengan teori lingkungan. Tetapi ternyata di dalam pembuktian perjalanan kehidupan, semua itu harus gugur lagi. Kenapa? Ada satu anak tinggal di lingkungan baik, bertumbuh besar jadi penjahat. Ada satu anak tinggal di lingkungan jahat, bertumbuh besar jadi orang baik. Maka muncul pertanyaan, why? Kok bisa? Maka gugurlah teori yang dipahami oleh para psikolog-psikolog Amerika. Karena yang sudah ternoda sebetulnya dengan tabula rasa juga. Bahwa anak itu lahirnya baik, tinggal lingkungannya baik, jadi baik. Ternyata ada anak yang lingkungannya baik jadi gak baik, ada yang lingkungan tidak baik jadi baik. Why? Karena ada sebuah kekuatan yang menerobos di sana. Itu yang kita sebut kasih karunia Tuhan itu. Jadi tidak ada lingkungan terlalu jahat untuk anakmu tidak bisa baik. Jadi jangan salahkan juga lingkungan itu. Walaupun lingkungan itu pasti punya pengaruh. Tidak mungkin tidak. Tetapi dia hanya berpengaruh, tidak menentukan. Bahkan seringkali itu lingkungan menjadi tempat kita kayak sansak begitu. Buak-buak. Makin banyak kita bertinju dan mengalahkan kejahatan, makin kuat kita, saudara. Maka anak-anak itu ketika bisa bilang tidak pada lingkungan yang ya, dia akan belajar something. Lalu dia tumbuh lagi. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, dan seterusnya. Oleh karena itulah, kita terus menolong dan mendampingi mereka menjadi orang beriman, bukan sekedar berkegiatan keagamaan. Ya, ini penting. Maka kita harus memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Karena pendidikan terhadap anak, tidak ada anak dididik itu nanti tunggu ngerti. Ya, mesti diajar terus, diajar terus, diajar terus. Bagaimana mereka berlatih? Saya punya cucu-cucu, waduh. Banyak maunya sudah. Udah minta itu teriaknya. Buset dah, satu mall bisa kedengaran. Kenceng banget suaranya. Saya berdua jadi penyanyi nanti ya. Jangan modal kenceng-kenceng lalu cuma teriak kenceng. Udah bisa ngambek. Kasih ini, gak diladenin. Kira-kira, ini anak baru setahun. Dasar manusia berdosa. Banyak banget akalnya untuk yang jelek. Tapi masih baby, kita ngelihatnya masih anak kan lucu ya, ketawa. Tapi ketawa kita itu kadang-kadang kita mesti hati-hati. Dia salah. Secara natural dia sudah menunjukkan pemberontakan itu. Ya, saya bilang, kali ini saya gak ngambil investasi terlalu banyak. Lu mesti gendong dia, mesti tegur dia. Gak terlalu kuat fisik, jadi gak bisa ngikutin penuh. Tapi mulai dia bisa ngomong, ah saya udah mulai investasi waktu itu. Gimana didik dia, gimana didisiplin. Ya, berpartner dengan orang tuanya menolong generasi berikutnya, kan begitu. Nah ini hidup yang gak sederhana, tapi mesti kita jalani. Makanya sampai mati pun kita, mendidik anak kita, membantu anak, mendidik cucu kita, dan seterusnya. Walaupun kita seringkali mendidik anak kita gak dibantu bapak kita. Ya udahlah, risiko lah itu. Sekarang gilir kita membantu anak untuk mendidik cucu kita. Tapi bukan men-take over, harus hati-hati juga. Ya. Nah kemudian susra, Bagaimana kemudian Tuhan menolong tiap anak-anak, dikatakan masa depan itu pasti ada, harapan itu tersedia. Maka cita-cita harus ditata dengan sungguh-sungguh sejak sekarang. Bagaimana kamu mengharapkan anakmu jadi orang pinter, tapi belajar tidak pernah disiplin? Ya kan tidak mungkin. Gimana kau ajar anakmu jadi orang baik, tapi tidak pernah kau latih? Maka kadang-kadang ya, kalau kita lewat lampu merah, ada orang minta-minta, yuk mau kasih, anak yang suruh kasih. Kamu kasih. Biar mereka belajar. Ya, biar mereka belajar. Itu penting sekali. Kemudian harapan akan masa depan itu semakin kuat pada anak karena ada kesadaran. Bagaimana Tuhan akan tolong saya, Tuhan akan pimpin saya. Sama dengan bagaimana harapan kita begitu teguh, Tuhan akan memampukan kita menjalani hari-hari yang tidak sederhana. Ini harus menjadi bagian yang kita tumbuh kembangkan di dalam hidup keseharian kita. Sehingga anak-anak sejak dini menyadari penyertaan Tuhan itulah kata kunci keberhasilan. Banyak anak-anak di sekolah saja nih. Saya kalau pikir-pikir dari Harvard University katanya satu waktu dibuat satu analisa. Di riset anak-anak lulusan dalam tingkat ABC. Yang A dicari, lalu ranking-ranking ini ketemu. Mereka menjadi peneliti, penemu, dan segala macam orang-orang hebat. Rank B dicari, ketemu. Mereka menjadi orang-orang profesional, ya. Orang-orang berhasil dalam manajemen dan lain-lain. Mereka pekerja unggul. Dicari rank C, enggak ketemu. Kemana ini semua? Dia audit lagi benar-benar, baru kaget. Ternyata mereka menjadi pemilik perusahaan. Intelligence quotient-nya memang rendah. Tapi emotional quotient-nya sangat tinggi. Adversity-nya luar biasa. Mereka gak cengeng. Mereka menjadi aventurier yang berjuang. Ya, saudara kalau ngeliat konglo-konglo kelas awal dulu, banyak orang-orang tua dulu yang cuma lulus SMP, SMA, begitu ya. Kalian tahu pegawainya? S3 pun dibayarnya. Ya. Hebat. Saya pada waktu, satu waktu lagi ada waktu ngobrol berdua begitu ya. Dengan Pak Eka itu, lalu dia cerita, Big Man, Om itu pernah didatangi dari Amerika, mau dikasih gelar doktor. Om tertawakan mereka, bilang, ah kau dari Amerika mau kasih saya gelar doktor. Bahasa Inggris saja saya gak bisa. Saya pakai translator nih. Yang pintar bahasa Inggris dibayar oleh yang tidak bisa bahasa Inggris. This is life. Oh no, Pak. Kami bukan minta you untuk jadi dokter sastra Inggris. Saya mau minta you karena you berhasil membangun perusahaan ya sebagai dokter di bidang ekonomi. Ah, kalau itu terserah. Ya. Dia cerita sama saya betapa susahnya sekolah dulu. Bagaimana dia harus belajar dan berjuang. Tanpa gelar sarjana, ia membangun usaha yang luar biasa. Om Lim, apa semua kisahnya sama. Mereka berhasil. Pergulatan, pergumulan, kekerasan hidup yang mereka hadapi. Tapi keteguhan terhadap cita-cita. Bayangkan. Setiap anak-anak yang cinta Tuhan. Kita tidak selalu berharap anak kita jadi konglo. Tapi jadi orang benar yang bermutu. Yang mempengaruhi zamannya. Ya, para pahlawan yang memerdekakan bangsa kita. Kalian cari apa warisannya untuk anak-anaknya. Tidak jelas itu. Tapi mereka sudah memberikan kita kemerdekaan. Ya. Sementara banyak mungkin orang-orang terhormat di dewan sana. Ya. Yang berurusan dengan KPK ditangkap dan tidak karu-karuan. Posisi mereka luar biasa. Tapi apa yang mereka lakukan? Kecuali contoh yang tidak bisa diteladani. Maka siapa engkau? Bagaimana engkau? Mari kita bangun cita-cita untuk anak kita. Sehingga mereka mewujudkan asa yang indah. Penyertaan Tuhan yang bersama dengan mereka. Kedekatan dengan Tuhan yang menolong mereka berilmu dan bertanggung jawab atas ilmu yang mereka punya. Bukankah itu indah? Senangnya kalau anak kita ajak ngobrol nyambung. Kita ke gereja nyambung, kan gitu ya. Asik sekali. Maka kita mulai dari hari hidup kita, suami istri harus balance. Jangan suami maju sekali imannya, istri masa bodoh. Atau istri maju sekali imannya, suami masa bodoh. Kita make balance. Lalu balance anak-anak bisa ngikutin. Indah ya. Jadi semua kita berkelahi mau suami istri. Supaya anak-anak kita itu sungguh-sungguh bisa mewujudkan cita-cita mereka di kemudian hari. Dan mereka boleh berhasil. Bukan hanya punya materi, tapi iman yang sejati. Karena dengan iman itulah mereka bisa membangun perjalanan kehidupan yang indah. Biar Tuhan tolong kita, biar Tuhan pimpin kita, biar Tuhan ajar kita. Mensyukuri keluarga yang diberikan dan menjaganya dengan teliti. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita jadi hidup yang berkenan pada Tuhan. Saya akan close dengan kisah yang saya sudah pernah ceritakan, cuman sudah cukup lama begitu ya. Pada waktu saya sedang berobat di Singapura dengan istri, anak saya yang pertama masuk rumah sakit dan harus operasi. Nah, pada waktu dia harus operasi, masuk rumah sakit kita hanya bisa monitor. Ya. Lalu kakak ipar saya bilang, udah masuk dulu, udah kalian berobat aja di sana, nanti kita yang ngurusin di sini. Rumah sakit urusan dia dulu. Oke, thank you, nanti kita beresin sesudah pulang. Nah, saudara-saudara, pada waktu sudah selesai kita monitor dari sana semua, nah anak saya share. Mereka berdua, adik-adiknya ini pergi ke rumah sakit lihat kakaknya. Hari sudah jelang sore, kami juga gak tahu, ya, mereka udah gak punya uang. Ya, rumah sakit gila ini kita lapar. Bensin udah turun. Seru juga ya orang naik mobil gak punya duit. Itulah anak. Ya. Dan saya bersyukur karena memang selalu anak ajar-ajar anak-anak jangan minta-minta. Ya mereka diem. Tanya makan. Ya habis ditanya udah makan. Masa kita bilang belum? Hanya bilang udah. Kagak enak gitu ya. Tapi satu kali datang satu orang, teman beliat juga, udah makan kalian belum? Wah udah sana pergi makan ini, gini, gini. Mereka dikasih uang. Dalam jumlah yang cukup untuk makan, cukup untuk isi bensin, cukup untuk beberapa hari. Yang saya senang adalah waktu anak-anak saya cerita, aduh Pak, betul yang Papa cerita. Aduh kita udah kebingungan loh Pak. Ntar mau pulang gimana nih, mau ini gimana. Akhirnya dia ngasih Pak. Wah kita isi bensin dulu terus makan, isi perut tuh semua diisi lah ya. Baru mereka pulang. Tapi waktu dia ceritakan, saya malingkan wajah karena saya nangis. You tahu, saya bilang God thanks. Itu yang diperlukan mereka dan kau berikan. Apa yang bisa ku berikan pada mereka hanya kisah. Tapi bagaimana berbuat itu anugerah ilahi. Tapi kisah itu kita harus punya kan. Kita wariskan pada mereka. Tapi bagaimana mereka bisa melakukan? Tuhan akan menolongnya. Maka saya tinggal bilang sama mereka, kalian belajar bertuhan sungguh-sungguh. Gimana Tuhan tolong, Tuhan tuntun, Tuhan pimpin. Ya, sehingga semua bisa bergerak dengan menikmati hari-hari yang tidak sederhana. Anak-anak kita dalam perjalanan naik turun, up down terus untuk menuju ke atas. Nah kita harus menjadi pendampingnya. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita untuk menjalani hari-hari kita. Amin.